إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله, كتاب الحدود, الحدود جمع حد, كلمة حدود adalah bentuk jamak dari had. Sedangkan al-had asluhu al-mana', aslul had al-mana', mana itu menghalangi. Wa huwa ma yuhjiz baina syai'ain, dan disebut menghalangi adalah, atau penghalang adalah sesuatu yang memisahkan antara dua perkara. Fa mana ikhtilatuhuma, maka dengan adanya had tidak akan tercampur kedua belah pihak. Ini makna had. Ini membatasi, memisahkan sehingga dua pihak ini tidak tercampur. Wa minhu ukhidha hadzal ma'na, dan dari makna itulah diambil kalimat had. Ini kitab, Kitabul Hudud, maknanya adalah Kitabul Had, kitab tentang had-had, dan had itu adalah pembeda atau pemisah sesuatu, dihalangi agar jangan ke sana. Yani kalau kita garis satu daerah, kemudian kita katakan ini boleh, yang di sebelah kanan garis tidak boleh, maka garis itu disebut had, batasan. Ini boleh, yang di sebelah sana garis tidak boleh. Maka itu batasan. Maka diambil dari situlah kalimat had. Sehingga maknanya secara istilah, apa secara istilah? Istilahan, fahiya uqubatun muqaddarah syar'an litamtani' atau tamna' minal wuqu'i fi mithli martakaba minal ma' fi mithli martukiba minal ma'asi. Secara istilah, had adalah atau hudud adalah uqubatun muqaddarah syar'an, balasan-balasan, hukuman-hukuman yang sudah ditentukan secara syar'i. Ini makna istilah, harus ada kalimat muqaddarah syar'an. Karena kalau tidak muqaddarah syar'an, ini kharaja minhu at-ta'zir. At-ta'zir tidak ditentukan dalam Quran atau sunnah. Tidak ditentukan oleh Quran dan sunnah, tapi dari kebijaksanaan penguasa. Itu tidak dikatakan hudud. Dikatakan ta'zir atau dikatakan dengan bahasa-bahasa lain. Maka hudud harus, yang dimaksud adalah muqaddarah syara'an, yang sudah ditentukan secara syar'i dalam Quran dan sunnah. Untuk apa hukuman-hukuman itu? Litamna' minal wuqur, agar jangan sampai orang terjerumus ke dalamnya atau ke dalam dosa yang dikerjakan oleh orang yang dihukum, agar manusia jangan terjatuh pada dosa seperti dosa orang yang tadi mengerjakannya. Mithla martukiba minal ma'asi, jangan sampai terjatuh pada kemaksiatan yang sama. Wal hududu thabitatun bil kitab was sunnah wal ijma', dan hudud, hukum-hukum had ini telah sabit di dalam kitab, di dalam sunnah, dalam ijma' para ulama fil jumlah, secara globalnya. Ini ada rinciannya, nanti ada ikhtilaf wajar, tetapi pada globalnya ijma para ulama. Wa yaqtadhiha al-qiyas, bahkan di samping Quran, sunnah dan juga ijma juga didukung dengan al-qiyas as-sahih, qiyas yang sahih. Qiyas yang sahih tentunya maknanya adalah qiyas-qiyas atau sering dimaksud adalah qiyas akli. Dan qiyas akli tidak dipakai untuk menentang Quran, sunnah dan ijma. Tidak dipakai. Artinya tempatnya paling bawah. Tetapi kalau sudah ada Quran dan sunnah, kemudian kamu memikirkan dengan akalmu, maka tidak akan kepakai kalau bertentangan dengan Quran dan sunnah. Maka akal hanya mencocoki Quran dan sunnah dan ijma. Maka di sini yang dimaksud oleh muallif atau syarih rahimahullah Syekh Abdullah Bassam adalah bahwa di samping Quran, sunnah dan ijma juga sesuai dengan qiyasul aql. Kalau kita lihat, kalau ada orang yang berbuat salah dibiarkan, apa jadinya? Sebagaimana orang marah pada seseorang yang berbuat salah akan menghukumnya, tentunya orang lain akan takut. Demikian pula dalam syariat, secara akal perlu adanya hukuman. Barang siapa yang berbuat suatu maksiat harus dihukum. Ini namanya qiyas akli. Nah, sehingga tidak jadi hujjah, hanya menjadi pendukung bahwa apa yang disebutkan dalam Quran dan sunnah adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan akal. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aqlu sahih, sesuatu akal yang sehat tidak mungkin akan bertentangan dengan nukilan yang sahih, dengan nasun sharih. Bahkan Syekhul Islam menulis kitab khusus, Dar'ut Ta'arud. Kitabnya diberi judul Dar'ut Ta'arud. Tidak adanya pertentangan antara akal yang sahih dengan nasun sharih. Tidak mungkin bertentangan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula masalah hudud adalah sesuatu yang sangat sesuai dengan kitab dan sunnah dan ijma, dan juga sesuai dengan akal. Fahiyya jaza'un liman tahakahul asi min maharimillahi ta'ala. Karena itu merupakan balasan, hukuman dari pelanggaran seorang yang bermaksiat terhadap keharaman-keharaman Allah SWT. Hikmahnya dari adanya hudud sangat banyak. Laha hikamun jalilatun wa ma'anin samiyah wa ahdafun karimah. Hudud, hukum-hukum had, memiliki hikmah-hikmah yang sangat banyak, yang sangat tinggi, makna-makna yang sangat tinggi, dan juga tujuan-tujuan yang mulia. Walida yang bagi iqamatuha, oleh karena itu harus ditegakkan hukum-hukum had. Lida'i ta'dib wa tathhir wal mu'alajah. Karena faktor pendorongnya adalah untuk ta'dib, untuk mendidik mereka. Wattathhir, untuk membersihkan. Wal mu'alajah, untuk memperbaiki, memperbaiki keadaan. Lal gharad at-tashafi wal intiqam, tujuannya bukan untuk puas-puasan, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk membersihkan masyarakat dari kemaksiatan-kemaksiatan, untuk mendidik mereka kaum muslimin, dan juga untuk memperbaiki keadaan. Itu tujuannya, tujuan yang mulia, hikmah yang mulia. Bukan tasyaffi yang tujuannya adalah memuaskan hawa nafsu, bukan pula intiqam, balas dendam, sama sekali bukan. Litahsulul barakah wal maslahah, tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan maslahat, barakah. Fahiyya ni'matun minallahi ta'ala kabiratun ala khalqih. Maka yang namanya hukum-hukum had adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang besar untuk makhluk-makhluknya. Fahiyal mahdud tuhrah an ismil ma'asi. Fahiyal lil mahdudi tuhratun an ismil ma'asiyah. Maka yang namanya hudud untuk orang yang dihukum had menjadi pembersih an ismil ma'asiyah, pembersih dari dosa-dosa kemaksiatan. Dan untuk orang lain dikatakan wa'ik kafarah an iqabihal ukhrawi wa hiya lahu wa li ghairihi raji'ah, untuk masyarakatnya bisa menjadi pelajaran, untuk dianya bisa menjadi penghapus dosa. Qala, dikatakan oleh syarih, fa hiya lil mahdud tuhrah عن إثم المعصية وكفارة عن إقابها الأخروي. Hukum-hukum had ini dikatakan sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala karena bagi orang yang dihukum. Hukum had itu sebagai pembersih dari dosa kemaksiatan dan sekaligus sebagai kafarah, sebagai tebusan yang menggugurkan azabnya nanti di akhirat. Wa hiya lahu wa li ghairihi radi'atun wa zajirah. Dan juga yang kedua, hikmahnya untuk yang dihukum dan untuk orang lain akan membuat jera bagi dia, membuat jera tidak mengulangi perbuatannya, dan juga untuk orang lain yang melihatnya, yang melihat ditegakkannya hukum had tadi pada orang tersebut akan mereka menjadi takut. Radi'atun wa zajirah anil wuqu'i fil ma'asi, akan menjadi sesuatu yang membuat mereka takut untuk berbuat hal yang sama atau berbuat kemaksiatan yang sejenis. Yang ketiga, wa hiya mani'atun wahajizatun min tishari syurur. Yang ketiga, bahwa dengan adanya hukum had atau ditegakkannya hukum had akan menjadi pembatas atau menjadi benteng untuk tersebarnya kejelekan-kejelekan, wal fasad fil ard, dan kerusakan di muka bumi. Dengan ditegakkannya hukum had bagi pencuri, perampok, pencuri dipotong tangannya, perampok yang membunuh dipotong tangannya dan kakinya kemudian dia dibunuh juga. Ini adalah sesuatu yang akan membuat jera orang lain atau membuat jera dirinya dan orang lain, dan juga akan membuat keamanan sehingga akan tertahan atau terbatasi kemaksiatan, terkurangi dengan drastis. Fahiya aman wa dhaman. Berarti hukum-hukum had akan membuat keamanan, ketenteraman lil jumhur, bagi seluruh masyarakat. Keamanan pada darah mereka, keamanan pada kehormatan mereka, keamanan pada amwal, harta mereka. Berarti di antara hikmahnya ditegakkan hukum had apa? Hifdz khasa'isil khamsah, menjaga, mengamankan lima perkara istimewa. Apa itu lima perkara istimewa yang harus dijaga? Ad-din, al-mal, wa-nafs, al-irq wad-dam. Baik. Hadhihi al-khamsa, lima perkara ini akan terjaga. Akan terjaga agama, jiwa, kehormatan dan juga kehormatan, darah, dan harta. Sesungguhnya ada yang menyebut pula akal satu lagi, dan tentunya masalah akal ini adalah kaitannya dengan hukum-hukum syariat yang melarang khamr, melarang narkoba segala macam, adalah agar tidak merusak akal, untuk menjaga akal. Khonibidina azakumullah. Di sini disebutkan bahwasanya ditegakkannya hukum-hukum had akan terjaga. Darah mereka akan terjaga aman tenteram, harta mereka juga akan terjaga, akan aman, demikian pula kehormatan mereka. Kalau orang berzina, orang memperkosa dalam keadaan tidak ditegakkan hukum had atau dikurangi, sudah kita katakan dari hukum had apa itu? Uqubat muqaddarah syar'an. Tetapi kalau dihukum tapi tidak muqaddarah syar'an, apakah itu dikatakan hukum had? Tidak dikatakan hukum had. Dia penjara 3 hari, keluar lagi, dia berkosa orang lagi. Kenapa? Karena hukumnya terlalu ringan, tidak sesuai. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kalau dia belum nikah dicambuk 100 kali cambukan, dan taghribu am, dan diasingkan selama 1 tahun. Demikian pula kalau sudah menikah dikatakan dirajam as-sayyibu zani. Maka khonifina azakumullah, kalau hukum-hukum had diterapkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, niscaya akan tegak keamanan, kehormatan akan terjaga, darah akan terjaga, dan harta juga terjaga. Wa iqamatuha yuslihul kaun. Maka ditegakkannya hukum had akan memperbaiki alam. Kaun adalah alam semesta, bukan hanya manusia. Maka semua negeri akan makmur. Akan makmur, akan tentram. Wa ta'murul ard, bumi semuanya akan makmur. Wa yasudul hudu' wa sukun, dan akan merata ketenteraman. hudu, ketenangan. Wa tatimmun ni'mah, dan akan semakin sempurna kenikmatan Allah yang Allah berikan pada mereka. Bin qima'i ahli syarri wal fasad, dengan runtuhnya ahli syarri, orang-orang jahat, wal fasad, dan para perusak. Dengan hilangnya para perusak, dengan hilangnya para penjahat, tentunya negeri akan aman, akan tenteram, tenang. Ini hikmah yang sangat besar dari tegakannya hukum had. Wa bitarkiha wal iyadu billah, dan sebaliknya kalau ditinggalkan hukum-hukum had, kalau tidak diterapkan hukum-hukum had, wal iyadu billah, kita berlindung pada Allah SWT, akan tersebar kesyirikan. Wa yakthurul fasad, akan bertambah banyak kerusakan-kerusakan. Fayasul minal fad wal qaba'ih, dan kekotoran-kekotoran. Ma ma'ahu yakunu batnal ardi khairan min dhahriha, yang akhirnya suatu saat dalamnya bumi lebih baik daripada punggungnya. Ini suatu saat mati lebih baik daripada berada di atas bumi. Berada di atas bumi dalam keadaan seperti itu rusaknya. Maka orang-orang saleh memilih untuk ada di bawah bumi, yakni mati. Mengatakan pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ahyini in kana al-hayatu khairan li wa amitni in kana al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang hidup lebih baik bagi aku, dan matikanlah aku kalau mati itu lebih baik bagiku. Ini berarti sudah sangat tinggi kejelekannya, sehingga batnul ardi khairun min dhuhriha, perut bumi lebih baik daripada punggungnya, yakni di atas bumi, dan di bawah bumi lebih baik di bawah bumi. Wala syakka annaha min hikmatillahi ta'ala wa rahmatih, maka tidak lain yang namanya hukum-hukum had yang telah Allah gariskan dalam Quran, yang telah digariskan oleh Rasulullah dalam hadis, adalah sesuatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum tersebut merupakan sesuatu nikmat yang memiliki hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, dan merupakan rahmat dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Ala anna syari'ar rahim hina syara'al hudud sabaqat rahmatuhu fiha 'iqabahu. Dan juga perlu diketahui bahwasanya syariat, pembuat syariat ini Allah Subhanahu wa taala yang Rahmanur Rahim, ketika mensyariatkan hukum-hukum had, maka rahmatnya lebih dulu daripada balasannya. Rahmat Allah lebih luas daripada azabnya. Ini bukti. Hukum-hukum had ini bukti kalau rahmat Allah lebih luas daripada azabnya. Azab Allah dalam neraka begitu mengerikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dunia dengan hukum-hukum had, sehingga mereka dalam keadaan mendapatkan rahmat dengan adanya hukum-hukum had, sehingga mereka bisa terhindar dari azab Allah di akhirat kelak. Khonifidina azakumullah, ini dalil ala luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukti atas luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'afa 'anil shighar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat-syarat pula pada penerapan hukum had sebagai rahmatnya. Karena rahmat Allah sangat luas, maka Allah Subhanahu wa taala selain mensyariatkan hukum-hukum had, juga memberikan syarat-syarat siapa yang dihukum dan siapa yang dimaklumi. Pertama, 'afa 'anil shighar, dimaafkan anak kecil. Kalau yang membunuh anak kecil, beda hukumnya, tidak dikisas. Wa dhahibil 'uqul, atau orang yang tidak punya akal, gila atau tidak sadar, tidak waras, maka beda hukumnya. Rufi'al qalam, diangkat pena. Walladzina fa'aluha li jahlin bi haqiqatiha, atau yang melakukannya dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu. Berarti yang pertama anak kecil, yang kedua yang tidak berakal, yang ketiga tidak sengaja. Wa sa'aba aidan thubutuha fashtarata fi zina. Demikian pula Allah berikan syarat-syaratnya yang sulit, yakni supaya betul-betul ketika ditegakkan, betul-betul ditegakkan kepada orang yang sangat pantas untuk diazab dengan hukum-hukum had tersebut. Yaitu misalnya kalau hadduz zina, hukum hadnya pezina adalah dirajam, Tetapi tidak semudah itu menegakkan rajam. Harus ada arba'atu rijalin udul yashhaduna bi sarihi wuqu'il fahisyah. Harus ada empat orang laki-laki yang mempersaksikannya dalam keadaan mempersaksikan sarih wuqu'il fahisyah. Menyaksikan betul-betul kejadian zina itu. Kalau masih menyaksikan masuknya dua orang laki-laki perempuan ke satu hotel, belum bisa ditegakkan hukum had. Kalau baru melihatnya saling berpelukan, saling berciuman, belum bisa ditegakkan hukum had. Sampai betul-betul empat saksi ini melihat orang tadi dalam keadaan memang berzina, timba masuk sumurnya, maka baru ditegakkan hukum had. Maka terjadi hukum had. Imma orang yang memang bertaubat dengan taubatan nasuha dan datang sendiri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berzina. Maka terjadilah rajam. Atau memang seorang yang dalam keadaan orang yang terlampau jelek. Jadi terjadinya zina, apa terjadinya hukum had, rajam, itu imma pada orang yang memang taubat dengan taubatan nasuha sehingga mengakui sendiri dan rela untuk mendapatkan hukumannya, yaitu rajam. Seperti yang terjadi pada sahabat, ada yang juga sahabiah, seorang laki-laki dan seorang wanita. Atau sebaliknya, orang yang terjelek yang dia zina dalam keadaan di hadapan sekian orang. Apakah di klub malam dijadikan sebagai tontonan, maka empat saksi tadi bisa untuk menuntutnya untuk dirajam. Ini khana fidina azakumullah, berarti orang yang memang terlalu rusak. Terlalu rusak, disaksikan sampai empat orang yang menyaksikan dia berbuat zina. I'tirafan minazzani, atau pengakuan dari seorang yang berzina. Bila ikrah, tanpa dipaksa. Wa baqa minhu ala i'tirafihi hatta yuqam alaihi had. Dan itu pun orang yang mengakui pun masih tetap dia memiliki kesempatan untuk mencabutnya kembali. Jadi setelah dia mengakui, diminta dia untuk mengucapkannya berkali-kali, ditanya bagaimana dia sehat akalnya atau tidak, bagaimana ditanyakan pada keluarganya bahwa dia adalah orang yang normal atau tidak normal, sampai ketika terbukti betul, dikasih waktu untuk berpikir. Setelah kasih waktu berpikir, ditanya lagi, bagaimana? Kamu mencabut ucapanmu, pengakuanmu atau tidak? Sampai ketika mau dirajam, ditanya lagi, apakah kamu mau mencabut ucapanmu atau tidak? Kalau saat itu cabut ucapannya, selesai, dibiarkan dia. Ini kalau pengakuan. Karena pengakuan cuma dia satu-satunya, orang lain tidak tahu, maka ketika dia mencabut, selesai. Maka dikatakan di sini, i'tiraf minazzani, dengan pengakuan seorang yang berzina tanpa dipaksa. Wa baqa'a minhu ala i'tirafi, dan terus mengaku seperti itu sampai ketika dihukum had. Kalau ketika dia merasa sakit kemudian tidak, maka dicabut, dihentikan. Demikian keadaan. Betapa mulianya syariat ini dan betapa Allah SWT rahmatnya lebih luas dari adabnya. Wa fi sariqah, pada pencurian, la qat'a illa bithubutit tam. Pencurian pun ketika mau dipotong tangannya, tidak dipotong tangannya kecuali dengan bukti yang sempurna kalau dia betul-betul mencuri. Wantifa'i syubhah, dan hilangnya penghalang-penghalang, syubhat-syubhat yang meragukan. Watamam li syurutil qat' ila ghairi dzalika, dan juga sempurnanya syarat-syarat pemotongan tangan. Berapa nilai yang dicuri? Kalau nilainya sudah ratusan juta miliaran, ya sudah sangat pantas dipotong dua-duanya tangannya atau dipotong satu tangannya. Ila ghairi dzalika mimma huwa madzkurun fi babih, dan lain-lainnya dari apa-apa yang sudah disebut di dalam babnya nanti, sudah disebut padahal ini babnya baru masuk. Yani yang akan disebut nanti di dalam babnya insyaallah. Wa amara bidar'il hudud bisyubuhat, dan juga di antara rahmat Allah juga dalam masalah hudud adalah untuk meninggalkan hudud, yakni tidak ditegakkan hudud dengan syubhat-syubhat. Kalau ada syubhat, batal hudud. Apa maknanya syubhat? Sesuatu yang membuat ragu. Kalau ada syubhat, maka tidak ditegakkan hukum had. al-amr bidr'il hududi bisyubuhat. Kullu hadza litakun taubatal 'abdi bainahu wa bain nafsihi. Itu semua adalah agar seorang hamba kalau mau taubat, segeralah taubat antara dia dengan Allah secara langsung. Hendaklah taubat antara dia dengan Allah secara langsung. Tidak perlu harus melalui hukum had. Tapi kalau terpaksa harus dihukum dengan hukum had, syarat-syaratnya sudah lengkap, ya harus dilaksanakan. Agar dia jera. Kalau dia mau taubat sebelum dihukum had, alhamdulillah, wabihi wa ni'mah. Itulah yang terbaik. Enam. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah taala a'lam. Wassalatu wassalamu ala afiyah. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang bi'idznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.